Mitra bisnis, melalui beberapa tulisan di website koran internet, Kwik Kian Gi menggambarkan berbagai kebijakan serta tindakan pemerintah yang dinilai melenceng dari apa yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa. Menurut Kwik Kian Gi, berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah yang melenceng itu justru menggiring bangsa Indonesia untuk masuk dalam jebakan yang telah dibuat oleh kartel negara-negara besar pemberi hutang, yang sengaja melakukan itu untuk dapat menguasai dan menghisap kekayaan alam negara-negara berkembang yang menjadi target mereka. Untuk membahas dan memperjelas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, apa benar sudah sejak lama bangsa kita kehilangan kemandirian dan jadi korban penghisapan layaknya bangsa yang terjajah? Oh jelas, kalau itu sebetulnya kan sudah berlangsung sangat lama. Yang mengatakan demikian itu orang-orang Amerika loh, bukan kita. Antara lain penelitiannya Brett Jameson yang mengatakan bahwa sebenarnya sudah habis semua gitu. Jadi kekayaan alam, sumber daya mineral di luar minyak itu masa tercantum di dalam APBN 2006 cuma 5,4 triliun. Apa iya? Sedangkan artikel di International Herald Tribune tentang Freeport yang menghasilkan emas untuk Amerika katanya nilainya bermiliar-miliar dolar. Jadi begitu banyak ketidakjelasan dan hutan-hutan kita sudah gundul, minyak kita juga sudah mulai menyusut. Nah, terus kemudian bagaimana tidak bisa dikatakan bahwa ini bukan imperialisme, bukan kolonialisme, bukan penghisapan? Kalau 60 tahun lamanya merdeka, minyak itu yang dieksploitasi oleh bangsa Indonesia sendiri cuma 8%. 92% oleh kontraktor asing. Lalu, apakah kita tidak punya bargaining position untuk menghadapinya, Pak Kwik? Bagaimana punya bargaining power kalau utangnya begitu besar? Jadi, kita memang telah masuk dalam jebakan hutang ya, Pak Kwik? Ya, itu strategi. Dan yang mengatakan ini bukan saya loh. Yang mengatakan ini Joseph Stiglitz. Bahwa strategi lembaga kartel internasional itu adalah menggunakan utang luar negeri yang diberikan pada bangsa-bangsa yang ingin dihisap sebagai leverage, sebagai instrumen untuk menggencet dan menghisap, itu adalah utang besar gitu. Terus ditakut-takuti, dikasih utang terus, tiap tahun utang terus, sehingga hidupnya tergantung utang. Udah enggak bisa ngebayangin kalau enggak utang tuh bagaimana bisa hidup negara ini. Nah, sesudah itu baru terus mulai diperlakukan, kalau Anda berani begini, gak dikasih utang lagi loh. Kalau Anda berani begitu, diisolasi loh. Kalau Anda berani begini, enggak, ya akan sengsara loh gitu. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.